Engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah mukir jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Kedamaian seperti teduhan jiwa, ku dapatkan sebentuk lembutan hati. Menyentuh sekujur tubuhku yang tenang, aku tahu yang ku rasakan. Bersama.